Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. إخواني para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersama-sama kita pada siang hari ini berkumpul dalam rangka kita untuk merenungkan suatu perkara. Di antara tanda, di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jal, bagaimana kita merenungkan, mengambil hikmah, dan apa yang seharusnya kemudian kita perbuat sebagai seorang muslim. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah menimpakan musibah kepada setiap kita kecuali dengan harapan Allah, la'allahum yafqahun. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikanlah bagaimana Allah Azza wa Jalla telah mendatangkan dengan silih berganti di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, la'allahum yafqahun, agar mereka mau memahami, agar mereka mau merenungkan dengan akal fikiran mereka, agar mereka mau memahami dengan hati mereka. Dan jangan sampai kita termasuk seorang yang dikatakan Allah Azza wa Jal, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati akan tapi tidak mau memahami. Tidak mau memahami setiap yang diajarkan oleh Allah, setiap yang Allah peringatkan kepada kita, dan apa yang Allah turunkan dari ayat-ayatnya yang mulia, kauniyah atau Qur'aniyah. Maka sungguhnya Allah mencela yang demikian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita semuanya adalah berlimpah dengan nikmat Allah Azza wa Jal. Nikmat yang tidak mungkin kita akan sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Seandainya sekarang Anda merenungkan diri kita, diri Anda, diri kita semuanya, yang kita duduk di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan Anda tidak hancur rumahnya, dalam keadaan Anda utuh badannya, dalam keadaan Anda tidak terancam marabaya, tidak terusik dengan ketenangan Anda, maka sungguhnya apabila Anda kemudian mendatangi tempat-tempat musibah, Anda akan merasakan bagaimana nikmatnya Allah Azza wa Jalla telah betapa banyaknya Allah telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang sering manusia mereka melupakan nikmat tersebut. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, Allah turunkan nikmat yang sangat banyak, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang Anda rasakan adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saatnya sekarang Anda merasakan nikmat bisa lega bernafas. Seandainya Anda sekarang merasakan nikmat bisa mendengar dengan nikmatnya pendengaran telinga Anda. Seandainya Anda sekarang sedang bisa merasakan nikmat pandangan Anda yang tajam, Anda tidak buta, Anda berakal yang sehat, Anda sehat badannya, Anda tenang jiwanya, Anda tidak terusik dengan gelisah. Fama bikum min nikmatin faminallah. Maka sungguhnya semua nikmat yang kita rasakan adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wa aqdamun nikmah ikhwani fil rahimani wa rahimakallah. Dan sesungguhnya sebesar-besar nikmat, seagung-agung nikmat adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul tauhid, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu qul yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka menyangka ya Muhammad, mereka telah berjasa kepada Anda dengan keislaman Anda. Katakan kepada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum. Tidaklah Anda berjasa dengan keislaman Anda kepadaku. Walakinnallaha yamunnu 'alaikum bil iman in kuntum shadiqin. Akan tapi Allah Azza wa Jalla telah memberikan nikmat kepada kalian dengan iman, in kuntum shadiqin, jika kalian orang yang jujur mengakui nikmat Allah Azza wa Jalla. Berkata seorang salaf, wama min nikmatin an amallahu a'dham min arrafahullahu bila ilaha illallah. Tidak ada sebuah nikmat yang lebih besar dari segala pemberian Allah Azza wa Jalla. Tidak ada nikmat dari semua nikmat yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih besar dibandingkan dengan nikmat orang yang mereka memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga mereka bisa mentauhidkan Allah dan mereka mengetahui keagungan Allah dan mereka kemudian mentaati Allah dan kemudian mereka menyembah Allah dan kemudian mereka tidak maksiat kepada Allah dan mereka kemudian mengetahui kadar agungnya nilai tauhid dibandingkan dengan semua nikmat yang Allah telah berikan kepada manusia. Sesungguhnya hidayah iman, sesungguhnya hidayah Islam, sesungguhnya nikmat hidayah adalah a'zamun nikmah, sebesar-besar nikmat setelah limpahan nikmat Allah yang sangat luas, yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi apabila Anda merenung tentang keadaan manusia secara umum dan merenung kuat tentang keadaan pribadi kita secara khusus, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Andaikan Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, Anda tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan begitulah kenyataannya. Anda tidak akan mampu untuk menghitung berapa banyak yang Anda telah terima dari nikmat Allah Azza wa Jalla, yang Anda tidak pernah membayar setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal insana ladzulumun kafar. Sesungguhnya manusia mereka sangat zalim dan sangat kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan nikmat yang sangat banyak dan dia naikkan kemaksiatan kepada Rabbul Alamin. Dia naikkan kemaksiatan kepada pemilik nikmat dan pemberi nikmat. Alangkah zalimnya manusia dan alangkah kufurnya manusia dan alangkah bahkan mereka lalaikan Allah yang memberikan nikmat, karena Allah yang memberikan nikmat dan dia bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita ikhwani fillah rahimani wa rahimakallah adalah kita berselimut dengan musibah. Adalah musibah yang sangat banyak dan beruntun. Dan bahkan musibah di atas musibah, ketika orang tertimpa musibah dan kemudian dia terjadi musibah yang lebih besar. Bagaimana Allah telah mengingatkan kita dengan banyak musibah? Dan bagaimana kemudian perlakuan sebagian orang yang mereka bahkan membuat musibah yang lebih besar dengan rusaknya agama dan rusaknya akidah mereka setelah mereka tertimpa musibah yang Allah berikan kepadanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, musibah seandainya menimpa seorang muslim, seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saleh, yang ahlul masjid, yang ahlul Quran, yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah yang Allah timpahkan adalah rahmah. Adalah rahmah. Musibah yang Allah timpahkan kepadanya adalah rahmah. Dan atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah mencintai hambanya tersebut, sehingga abshir, abshir ya alal musibah, bergembiralah wahai orang yang mereka terkena musibah, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, apabila mereka menimpa kepadanya musibah, abshir, bergembiralah. Karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menyampaikan di antaranya dengan kalimatnya yang mulia, idza ahabballahu 'abdah ibtalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mencintainya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Idza ahabballahu 'abdah ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menguji dia. Allah akan memberikan ibtila, Allah akan memberikan bala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada seorang muslim, Allah akan menggugurkan dosa-dosa mereka sebagaimana bergugurannya daun kering dari pohon-pohon mereka. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya menyatakan, Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala al-adha alayhi wala ghamm wala hammin wala shawkati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, keletihan, kelelahan anda dalam beribadah, kelelahan anda dalam mentaati Allah, kelelahan anda di dalam menunaikan kewajiban sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang anak, keletihan dan keletihan yang menimpa jasad seorang muslim, wala wasabin, dan tidak pula penyakit yang menimpa kepada dia, jenis apapun penyakit yang menimpa dia, wala hammin, tidak pula dia dirundung kegelisahan tentang sesuatu yang akan datang yang belum menimpa kepada dia, dia terbayangi dengan sebuah kegelisahan, wala husnin, tidak pula dia ditimpa sebuah kesedihan, sesuatu yang dia rasakan, walal adha alih, tidak pula dia ditimpa sebuah gangguan, wala ghammin, tidak pula dia ditimpa kegelisahan tentang perkara yang sedang terjadi di hari ini. Wala syaukah, wala syaukati yusakuha, dan bahkan tidaklah dia ditimpa tertusuk sebatang duri. Illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan, akan menghapuskan dosa-dosa yang dia miliki. Dalam hadis yang lainnya, hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Fama yafrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal 'ardi wa ma 'alayhi min khataaya wa ma 'alayhi min khathiatin." Tidaklah seorang hamba muslim, mereka tidak henti-hentinya tertimpa musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia bersabar atas musibah yang menimpa dia, maka tidak akan tertinggal darinya dosa sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dia tidak membawa sedikit pun dosa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata seorang salaf, laulal masaibad dunya La waradna al-akhirata minal mafalis. Andaikan kita tidak tertimpa musibah-musibah dunia. Andaikan kita tidak pernah tertimpa musibah-musibah dunia. Yang musibah dunia itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Niscaya kita akan mendatangi akhirat dalam keadaan sebagai orang yang bangkrut. Minal mafalis, dari orang-orang yang bangkrut. Karena kebaikan kita untuk membayar kejahatan kita. Kebaikan kita untuk membayar dosa-dosa yang kita lakukan. Hingga ketika tidak cukupnya kebaikan kita, maka akan diambilkan kejahatan orang lain, ditimpakan pada kejahatan kita, sehingga kita minal mafalis, termasuk orang yang muflis, yang bangkrut. Absir. Ya alal musibah, absir. Wa ya alal musibah, bergembiralah dengan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sunnatullah Allah telah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Benar-benar kami Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sebagian rasa takut, ancaman rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan, yang ini semuanya merupakan bagian musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyirish sabirin, bergembiralah bagi orang-orang yang mereka bersabar. Dan siapa mereka yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang yang apabila menimpa kepada mereka musibah, maka mereka akan mengatakan dengan lisannya, memahami dengan hatinya, merenungkan dengan kandungan makna yang dia ucapkan, ucapan yang menunjukkan bagaimana dia mengerti tentang kedudukan dia sebagai seorang hamba yang akan kembali kepada Allah Ta'ala, yang dia mengucapkan dengan sepenuh, sedalam dari lubuk hatinya, dengan lisannya yang mulia, inna lillah, kami adalah milik Allah SWT. Ya Rab, kami adalah hambamu Ya Rab. Ya Rab, kami adalah hambamu Ya Rab. Aku adalah berada dalam kekuasaanmu Ya Rab. Aku akan ridha dengan semua apa yang kau perlakukan pada kami Ya Rab. Inna lillah, aku milikmu Ya Rab. Terserah engkau apa yang akan kau lakukan Ya Rab. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan kembali kepadamu Ya Rab. Kami akan kembali kepadamu Ya Rab. Dan kami meyakini semua janji yang telah kau janjikan kepada orang yang bersabar dengan musibah, yang ridha dengan musibah, yang Allah janjikan dengan semua janji Allah yang mulia tentang orang-orang yang terkena musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Bagi mereka adalah salawat dari Allah Azza wa Jalla, wa rahmah dan rahmat. Salawat wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka termasuk orang yang mendapatkan hidayah Allah. Mereka telah mendapatkan hidayah karena memiliki sikap yang benar dalam mensikapi musibah yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dia tahu musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu apa yang menimpa dia adalah merupakan bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa setiap musibah yang ditimpakan Allah, bahkan telah tercatat dalam kitab catatan takdir Allah 50,000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu musibah pun yang menimpa manusia, fil ardi wala fi anfusikum, tidak ada sebuah kejadian pun yang terjadi di muka bumi, dan tidak pula yang menimpa kepada kalian, illa fi kitabin, kecuali telah tercatat dalam kitab catatan takdir Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabraha, sebelum Allah ciptakan semua yang ada ini. Dan lihatlah ikhwan, hikmah Allah yang Allah al-Hakim, yang Allah al-Alim, yang Allah dzul hikmah al-Balighah, yang Allah pemilik hikmah yang sangat sempurna. Tidaklah Allah menciptakan dan tidak pula Allah menimpakan kecuali di balik itu semuanya adalah hikmah yang Allah berikan kepada hambanya. Likai la ta'saw bima fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar di antara kalian tidak putus asa ketika Allah mencabut nikmatnya, dan agar di antara kalian tidak sombong dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang Allah berikan kenikmatan dan membuat dia lalai? Berapa banyak orang yang mereka Allah cabut nikmatnya lalu mereka putus asa, dan Allah menerangkan tentang hikmah yang Allah berikan pada manusia, musibah yang Allah timpakan pada manusia, agar mereka mengetahui semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bagi ahli musibah, bagi orang Allah cabut nikmatnya, bagi orang Allah ambil hartanya, bagi orang Allah ambil sebagian daripada jiwa mereka, anggota jiwa mereka, likai la ta'saw bima fatakum, agar mereka tidak putus asa dengan apa yang Allah ambil, agar dia mengetahui bahwasanya mereka tidak memiliki yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, dan agar orang Allah berikan mereka tidak sombong seakan mereka yang telah memiliki segala-galanya. Demikian Allah di antaranya merangkan kepada kita semuanya tentang musibah seandainya itu menimpa kepada seorang muslim. Seandainya itu menimpa kepada seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, tafsir, bergembiralah dengan apa yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di antara orang yang ketika berjalan menuju Allah keluar dari dunia tanpa membawa beban dosa, dengan musibah yang disabari dari setiap musibah yang Allah timpakan kepada kita sekalian. Alangkah indahnya, alangkah indahnya seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap musibah yang dia yang Allah timpakan kepadanya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan doa yang indah ini kepada kita semuanya. Allahumma aqsim lana, Allahumma aqsim lana min khasyatina, min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. Ya Rab, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu, sesuatu yang akan menghalangi antara kami dengan maksiat kepadamu. Ya Rab, anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu, ketaatan yang akan mengantarkan ke jannah-Mu. Ya Rab, anugerahkan kepada kami keyakinan yang akan meringankan hati kami terhadap musibah yang menimpa kami. Wa matina bi absarina, wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Rab, jadikan pandangan mata kami, jadikan pendengaran kami dan pandangan mata kami selalu tertuju dalam perkara yang Engkau ridhai, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjadikan kami hamba yang selalu mentaatimu dalam mencapai ridhamu. Waj'alhul waritha minna, dan jadikan semua yang demikian ini sesuatu yang kami miliki sampai kami menghadapmu, ya Rab. Warisan yang selalu kami dapatkan hingga kami habis jatah umurku menghadapmu, ya Rab. Dan dengarkan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Rab, Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Ya Rab, jangan sampai engkau jadikan dunia perkara terbesar dalam kehidupan kami. Ya Rab, jangan sampai engkau jadikan ilmu kami puncaknya hanyalah perkara dunia. Betapa bagusnya, betapa indahnya doa yang dilantunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak tertimpa musibah dalam urusan agama kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Musibah, andaikan itu musibah dunia, maka akan berbuah gugurnya dosa-dosa kita, dan kita akan menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa beban dosa, dan kita akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, dan kita mendapatkan kabar gembira yang Allah telah beritakan kepada kita semuanya. Akan tapi andaikan musibah itu adalah perkara agama, kehancuran dunia dan akhirat kita, kehancuran dunia dan akhirat kita. Yusuf alaihi salatu wassalam telah memilih musibah agama dalam rangka menghindar dari musibah agama. Rabbi asjinu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilaih. Ya Rab, penjara lebih aku sukai dibandingkan dengan aku melayani keinginan nafsu para wanita tersebut. Lihat ikhwan, seandainya Yusuf dia berzina dengan perempuan, musibah agama. Ini adalah musibah agama. Seandainya Yusuf dia dipenjara adalah musibah dunia. Dan musibah agama akan menghancurkan dunia dan akhirat dia. Dia tidak akan memiliki bagian sedikit pun di akhirat apabila dia tertimpa musibah agama, kecuali kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Betapa masyarakat kita telah terjatuh dalam musibah yang lebih besar. Ketika mereka kedatangan tsunami, dan ketika mereka ditimpa gempa bumi, dan ketika mereka ditabur dengan erupsi Merapi, bagaimana mereka kemudian bahkan tidak kembali kepada Allah Ta'ala Rabbul Izzati, akan tapi mereka justru melakukan kesyirikan, dosa yang paling besar, dan mereka tidak kembali kepada Rabbnya yaitu Allah Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian apabila menimpakan musibah pada seorang mukmin, maka Allah akan mengangkat derajat mereka, menghapuskan dosa mereka, bahkan keimaman dalam masalah agama akan diraih oleh orang mereka bersabar. Akan tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila mereka yang berdosa, yang kufur kepada Allah Ta'ala, yang belaknya bayang yang mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah yang menimpa mereka tidak akan menggugurkan dosa mereka dan tidak akan mengangkat derajat mereka, akan tapi merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jalla, tahwifan wa itaban, akan tapi adalah merupakan kabar yang menakutkan bagi mereka dan celaan terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam ayatnya yang mulia, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan." Dan tidaklah kami adakan, tidaklah kami ini utus, tidak kami kirimkan. Tidak kami kirimkan ayat-ayat di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, Jabal, Ar-Rih, wal Bahr, semuanya min ayatillah, gunung, angin, lautan, semuanya min ayatillah, dan semuanya berjalan bi amrillah, wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatun bi amrih. Tidaklah langit, bulan dan bintang-bintang kecuali semuanya berjalan dengan perkara Allah Azza wa Jalla, Allah yang menjalankannya. Dan mereka adalah junud, mereka adalah jundun min junudillah, mereka adalah pasukan-pasukan Allah Azza wa Jalla. Wa ma ya'lamu junuda wa la ya'lamu junuda illa huwa wa la ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui pasukan Allah Azza wa Jalla kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Allah kirimkan angin, Allah kirimkan air, Allah kirimkan ini letusan gunung adalah merupakan bagian tanda kekuasaan ayat Allah, pasukan Allah, dan Allah inginkan agar manusia mereka timbul rasa takutnya mereka kepada Allah, agar muncul rasa takut di hati mereka sebagaimana takutnya mereka tertimpa musibah yang mereka alami. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Anda melihat dan bagaimana kita melihat ketika begitu datang badai tsunami, manusia tidak punya akal lagi kecuali bagaimana dia menyelamatkan diri sendiri. Dia tidak lagi ingat kepada yang lainnya kecuali bagaimana dia selamat. Ketika datang gempa bumi dan ketika datang erosi Merapi, bagaimana manusia mereka tidak peduli dengan emas yang dia tinggal di rumahnya, dengan harta yang dia tinggal di rumahnya, dengan orang lain, akan tapi mereka tinggal berpikir tentang diri mereka sendiri. Rasa takut yang ada di hati mereka, bagaimana mereka ingin lari dari kematian dalam rangka menyelamatkan diri mereka sendiri. Akan tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah inginkan dengan musibah yang demikian, yang manusia muncul rasa takut yang demikian, mereka akan muncul rasa takutnya kepada Allah azza wajalla. Dan rasa takutnya mereka akan hari yang mereka akan datangi yang lebih ngeri daripada hari yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri pada hari sekarang ini. Apa kata Allah azza wajalla tentang orang-orang yang mereka tidak mengagungkan Allah, yang mereka bermaksiat kepada Allah, yang mereka hatinya tidak bergetar ketika disebutkan asma Allah, yang mereka menyombongkan diri ketika dikatakan ittaqillah, mereka menyombongkan diri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Sedangkan di hari kiamat semua bumi dalam genggaman tangan Allah dan langit digulung dengan tangan kanan Allah azza wajalla. Dan Allah akan menunjukkan anna malikul muluk, akadah raja di raja, aynal mulukud dunya, mana raja-raja dunia. Allah akan menunjukkan ini kebesarannya, Allah akan menunjukkan kehebatannya, dan Allah akan lihat bagaimana mana manusia yang mereka dulu menyombongkan di dunia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah datangkan ayat, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan, dan tidaklah Allah kirimkan sebagian ayat-ayat Allah kecuali dalam rangka menimbulkan rasa takut di hati mereka agar mereka mau sadar, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka bertaubat kepada Allah, agar mereka kembali merasakan keagungan milik Allah. Betapa musyrikin yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan sebagian masyarakat yang mereka seakan mereka tidak mengenal Allah, sedangkan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihatlah musyrikin ikhwan, bagaimana Allah mengatakan tentang mereka, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka sedang berlayar di lautan, diterangkan dalam ayat yang lain dalam surah Luqman, bagaimana ombak mengepung mereka, bagaimana mereka dikepung bahaya besar sehingga tidak ada tempat mengembalikan diri, menyelamatkan diri, kecuali tempat melarikan diri kecuali Allah taala. Da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka hanya mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka kembali, mereka hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melupakan yang lainnya. Mereka bagaimana hatinya hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengannya Allah selamatkan mereka ke daratan. Falamma najahum ilal barri, hingga kemudian Allah selamatkan mereka ke daratan. Dengan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka berdoa tulus kepada Allah azza wajalla, Allah kirimkan sebagian ayat-ayat Allah dalam rangka untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah di atas segala-galanya, Allah mampu melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Dan agar mereka ingat hari yang mereka akan datangi yang mau tidak mau mereka pasti akan mendatanginya, yaitu Yaumul Akbar, Yaumul Qiyamah, Yaumul Azim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalat sa'ati syai'un azim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Ta'ala, dan takutlah kalian akan hari di mana kegoncangannya sangat dahsyat. Sesungguhnya hari kiamat adalah kegoncangan sangat dahsyat yang Anda akan melihat setiap orang yang mereka sedang menyusui anaknya, maka dia tidak peduli lagi dengan sesuanya, dia lemparkan sesuanya karena dahsyatnya kengerian di hari itu. Setiap orang yang mereka sedang hamil akan berguguran kandungannya karena dahsyatnya hari itu. Dan Anda lihat orang mereka nampak seperti mabuk sempoyongan. Mereka sempoyongan sebagaimana orang yang mabuk, padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi azab Allah yang sangat pedih. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jasin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur. Wahai manusia, bertakwalah Anda kepada Allah Azza wa Jalla Rabb kalian, dan takutlah kalian akan datangnya hari di mana ayah tidak lagi dia mampu memberikan pertolongan kepada anaknya, demikian pula anak tidak lagi dia mampu memberikan pertolongan pada ayahnya sedikit pun. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya janji Allah haq, yaumul qiyamah haq, jannah haq, neraka haq, dan apa Allah janjikan pada orang mukmin haq, janji Allah pada orang kafir haq. Inna wa'dallahi haq, janji Allah adalah hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kalian terperdaya dengan kehidupan dunia, janganlah kalian tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia, janganlah kalian tertipu dengan model kehidupan orang kafir yang mereka yatamatta'un wa yaqulun kama ta'kulul an'am wa narru maswal lahum, yang mereka berfoya-foya di dunia dan mereka makan di dunia sebagaimana berfoya dan makan-makannya binatang ternak, kemudian mereka akan menempati neraka sebagai tempat kembali mereka. Dan inginkah apabila kita di akhirat kelak akan dihardik dengan kalimat yang sangat menyedihkan, kalimat yang sangat kasar, kalimat yang Allah Azza wa Jalla katakan kepada setiap orang yang mereka dilimparkan ke neraka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum fiha. Wahai manusia, kalian telah habiskan, kalian telah peras habis segala kesenangan kalian di dunia, dan kalian telah berfoya-foya di dunia. Falyawma tujzawna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi haq wa bima kuntum tafsukun. Maka sekarang rasakan azab Allah yang pedih disebabkan karena kesombongan kalian di dunia, yang kalian telah melakukan, yang telah bersombong dengan kesombongan yang batil, dan kalian telah durhaka dan berbuat fasik terhadap Allah Azza wa Jal. Falyawma tujzawna adhun, maka hari ini silakan Anda rasakan azab Allah yang pedih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah musibah menimpa kepada kita kecuali karena dosa yang kita lakukan. Dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan telah nampak di daratan dan di lautan. Kerusakan syirik, kerusakan bid'ah, kerusakan maksiat, kerusakan akhlak, kerusakan syahwat, dan kerusakan yang tersebar di tengah-tengah kehidupan telah nampak di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena ulah perbuatan tangan manusia. Liudhiqahum ba'dallati amilu. Dan Allah dengan kasih sayangnya, Allah hendak menimpakan kepada mereka pelajaran dengan mereka merasakan hasil perbuatan mereka. Lallahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka kembali bersimpuh, bertaubat, mereka kembali beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah, mereka mentauhidkan Allah setelah mereka menyekutukan Allah, mereka taat kepada Allah setelah mereka bermaksiat kepada Allah, mereka bersyukur kepada Allah setelah mereka kufur kepada Allah. Lallahum yarji'un. Wa kullan akhadna bidambih, dan setiap umat telah kami azab mereka bidambih karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk kita memiliki akal yang bisa memahami. Inna fi dzalika ladzikra, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam peristiwa umat yang terdahulu yang Allah sebagian telah membinasakan mereka dengan berbagai macam azab-azab yang Allah kirimkan kepada mereka. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Sebagian umat telah kami hancurkan mereka dengan hujan batu dari langit. Faminhum man akhadat usaiha. Sebagian mereka telah kami hancurkan mereka dengan datangnya suara yang memekakkan telinga dan membuat jantung cepatnya jantung-jantung mereka. Faminhum wa minhum man khasafna bihil arda. Sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan di bumi. Wa minhum man akhraqna. Sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan. Wa ma nulu bil ayati illa takhwifan. Dan tidaklah kami beri dan tidaklah kami kirim ayat-ayat Allah tersebut kecuali dalam rangka menimbulkan rasa takut di hati manusia. Lallahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan hendaknya setiap kita tidak pernah merasa aman dari datangnya azab Allah yang datang di waktu malam atau datang di waktu pagi, yang Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kepada kita semuanya. Afa amina ahlul qura ay yatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina ahlul qura ay yatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah wa ma ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Apa penduduk kampung mereka akan merasa aman dari datangnya azab Allah Azza wa Jalla yang datang di waktu malam ketika mereka sedang tidur? Apakah mereka merasa aman dari datangnya azab Allah Azza wa Jalla di waktu pagi ketika mereka sedang bermain? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidaklah merasa aman dari makar Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang mereka betul-betul merugi dalam kehidupan mereka. Qul huwal qadiru ayyab'atha alaikum azaban. Katakan ya Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan kepada manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu telah mampu mendatangkan azab kepada mereka. Min faukikum, dari atas kalian, dalam bentuk angin atau dalam bentuk hujan batu atau dalam bentuk halilintar, sebagaimana Allah telah timpakan pada sebagian umat yang telah berlalu. Aw min tahti arjulikum, atau yang Allah datangkan dari bawah, gempa bumi atau lumpur lapindo atau yang semisalnya dengan itu. Atau bahkan aw yalbisakum syi'an yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Allah akan datangkan satu kaum yang akan bersikap bengis, yang akan bersikap keji kepada mereka sebagai azab dari Allah Azza wa Jal. Lalu perhatikan apa yang Allah inginkan kepada kita. Anzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berganti-ganti mendatangkan sebagian ayat agar mereka memahami. Dan ikhwan, Bagaimana Allah menginginkan ketika Allah mendatangkan azab pada mereka yang Allah inginkan lalau yatadarrayun falaula itja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa mereka ketika Allah datangkan azab kepada mereka, mereka tidak segera tunduk patuh kepada Allah? Walakin qasat qulubuhum, bahkan hati mereka mengeras, hati mereka keras. Langkah sedihnya ketika setiap kejadian musibah, apakah itu tsunami atau merapi atau gempa bumi, bahkan mereka hanya bisa mengatakan ini adalah kejadian alam, musibah alam, bencana alam, dan tidak pernah mengkaitkan antara perbuatan manusia dengan khaliknya, dengan Allah Ta'ala. Andaikan yang mengatakan demikian orang kafir yang tidak bertuhankan Allah, yang tidak bernabikan Muhammad, dan tidak berkitabkan Al-Quran, sangat wajar. Dan sangat wajar. Akan tapi apabila ucapan demikian keluar dari lisan seorang muslim, atau bahkan tokoh sebagian tokoh muslim, alangkah sangat menyedihkan yang demikian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, akankah hati kita keras? Akan hati kita mengeras? Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan kemudian menghiasi amal mereka, perbuatan mereka. Dan ikhwani fillah, apabila sekarang kita telah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam musibah, di antaranya karena sebab kemaksiatan manusia, lalu apa yang sekarang kita harus lakukan? Anda seorang yang saleh, Anda orang yang Allah berikan kefahaman tentang kitabullah, Anda orang yang Allah berikan pemahaman tentang agama, Anda orang yang Allah berikan rasa taat kepada Allah Azza wa Jal, apakah Anda mencukupkan diri Anda, Anda merasa mencukupkan diri Anda dengan keimanan Anda, dengan amal soleh Anda, lalu Anda diam seribu bahasa, dan Anda tidak melakukan apa yang harus Anda lakukan? Sesungguhnya Allah tidak menginginkan demikian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal berfirman, yang telah disalahfahami oleh manusia, sebagaimana yang diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idah tadaitum. Wahai kaum mukminin, hendaklah kalian memperhatikan diri kalian sendiri. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian telah mendapatkan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Apa Anda fahami dengan ayat ini, ikhwan? Apakah Anda akan memahami bahwasanya ayat ini adalah yang penting diri kita saleh, yang penting kita ahli masjid, dan kemudian kita tidak peduli dengan orang mereka tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla? Wallahi tidak demikian, dan demikian Abu Bakar memahaminya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ayyuhan nas, antum taqra'una hadhil ayah wa tad'unaha fi ghairi mawdhi'iha. Wahai manusia, Anda telah membaca ayat ini dan Anda telah meletakkan bukan pada tempatnya. Wa inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qaumin ya'malu bil ma'asi thumma yaqduruna ala ay yughayyiru wa la yughayyirun yushiku ay ummahum Allah bi iqabin. Wahai manusia, Anda telah mendengar ayat ini, Anda telah membaca ayat ini, dan Anda telah meletakkan pada tempat yang bukan tempatnya. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu kaum mereka melakukan perbuatan maksiat, kemudian kaum yang lainnya mereka mampu untuk mencegah, melarang, lalu mereka tidak melakukannya. Yushiku ayya ummahumullahu biiqabin. Hampir Allah akan meratakan azab yang menimpa mereka semuanya. Ayol ikhwah, hendaklah kita memahami dan merenungkan ayat Allah Azza wa Jal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah Anda dengan azab yang akan Allah timpakan, yang tidak hanya menimpa kepada orang zalim semata, akan tapi akan merata kepada setiap orang. Kapan waktunya? Kata Isa, ya Rasulullah, an-nuhlaq wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan dihancurkan sedangkan di tengah-tengah kita ada orang saleh? Naam. Naam. Idza kathral khabath. Idza kathral khabath. Apabila kekejian telah merata, apabila kekejian telah merata, telah banyak terjadi dilakukan manusia, wallahi ikhwan, zaman kita zaman yang tersebar kekejian yang sangat banyak. Apa yang dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Quran, mana yang tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita? Dari asyirkul akbar sampai al-ma'asi wa-dhunub yang masuk dalam Al-Kabair, maka silakan Anda baca Al-Kabair, lalu Anda baca fenomena kenyataan kehidupan yang di tengah-tengah kita. Adakah satu di antara Al-Kabair yang belum terjadi di negeri kita, yang belum terjadi di masyarakat kita? Rasulullah SAW mengumpamakan antara kita dengan kaum yang mereka melakukan penyimpangan, bagikan kaum yang mereka berada dalam satu kapal. Andaikan mereka yang di bawah ini ingin melubangi dinding kapal, lalu yang di atas membiarkannya, maka akan hancur, kata Rasulullah, fahalaku jami'an, maka mereka akan hancur semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan, ikhwan? Apa harus kita lakukan? Sesungguhnya Allah SWT menginginkan kita, andikan kita seperti dai-nya Bani Israel, yang ketika mereka diingatkan, kenapa Anda masih memperingatkan manusia sedangkan Allah tinggal menimpakan azab kepada mereka? Apa katanya? Dan inilah yang seharusnya menjadi sikap kita setiap muslim. Ma'dziratan inda rabbikum. Ma'dziratan inda rabbikum. Dalam rangka berlepas diri, mengambil udur di hadapan Rabb kalian Allah Azza wa Jal. Ya Rabb, aku telah sampaikan risalah. Ya Rabb, aku telah terangkan tauhid. Ya Rabb, aku telah terangkan syirik. Ya Rabb, aku telah sampaikan maksiat yang harusnya dijauhi oleh umat. Ma'dziratan inda rabbik. Ma'dziratan inda rabbikum. Dan kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimallah, jadikan diri Anda mengambil bagian dari setiap dakwah Islam sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadikan diri kita berkhidmat untuk Islam, berkhidmat kepada Islam. Apa yang bisa kita lakukan untuk Islam, yang mudah-mudahan Allah SWT memberkahi dan mengkaruniai kita semuanya. Dan sungguhnya demikian pula Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira kepada setiap orang yang mereka mengulurkan tangannya dan tergerak jiwanya untuk meringankan dan melapangkan orang mereka kesusahan. Man nafasa an mu'minin qurbatan fid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabil nafasallahu min qurabil min qurabi yaumil qiyamah. Tidaklah seseorang dia melapangkan seorang yang sedang kesempitan di dunia dari kesempitan-kesempitan yang mereka alami, kecuali Allah akan melapangkan dia di yaumul qiyamah kelak, di hari yang penuh dengan kesulitan. Wa man yassara mu'siran, dan tidaklah seorang dia memudahkan orang yang mereka sedang kesulitan, kecuali yassarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba ini dia memperhatikan menolong orang lain. Hal tusaddiqun, tidakkah Anda membenarkan sabda Rasulullah, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya dan menyayangi kita semuanya, memberikan nikmat istiqamah di atas agama hingga kita tidaklah meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan khusnul khatimah. Dan Allah akan memanggil kita dengan kalimat indah, ya ayatan nafsul mutmainah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi fadkhuli jannat wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampunkan kita semuanya. Dan terima kasih banyak pula kepada panitia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memudahkan semua kegiatan kita dan melapangkan kaum muslimin secara keseluruhannya. Dan selanjutnya kita dengarkan sesi yang kedua, insyaallah Al-Ustaz Abu Sa'ad akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini, bencana Gunung Merapi yang sedang kita alami. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kita untuk kita sedikit ikut andil berkaitan dengan musibah yang menimpa saudara kita, yang mudah-mudahan dengannya Allah akan melapangkan kita dan memudahkan kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.